Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حاضرين رحمني ورحمكم الله. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usul As-Salasah. Setelah kita membaca pada pertemuan yang lalu 4 perkara yang harus diilmui, kemudian yang pertama ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Ilmu yang dimaksud adalah mengenal Allah, mengenal nabinya yang diutus kepada kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengetahui syariat agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian yang keduanya, beramal. Yang ketiga, berdakwah. Yang keempatnya, bersabar di dalam menjalankan ilmunya, di dalam berdakwah, karena konsekuensi dari dakwah akan ada orang-orang yang menentang. Sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi mendapatkan permusuhan dari orang-orang yang tidak menyambut dakwah beliau. Bahkan sampai tindakan mau membunuh para nabi. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak luput pula dari niat jahat yang demikian itu. Berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia dalam keadaan merugi kecuali yang beriman. Iman itu mesti didasari ilmu, kemudian beramal saleh, beramal dengan ilmunya, wa tawassaw bil haq, saling menasihati pada al-haq, yakni berdakwah, wa tawassaw bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran ketika mendapat gangguan di dalam dakwahnya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menukilkan ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathum." Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali satu surat ini, yakni surat Al-Asr. Lakafathum, sungguh telah cukup. Satu surat ini sudah cukup untuk menjadi hujjah atas makhluk-makhluknya, yakni jin dan manusia. Maksudnya dikatakan oleh Asy-Syarih rahimahullah ta'ala bahwa surat ini telah mencukupi dalam menghasung untuk berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan agama Islam. Ayat ini sudah cukup untuk menghasung makhluk, yakni al-jin dan manusia, agar supaya mereka berpegang teguh dengan agama Allah, beriman, beramal saleh, berdakwah dan bersabar. Bukan maksudnya dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i surat ini sudah cukup tanpa diturunkan surat-surat yang lainnya. Tapi maksudnya apa? Sudah cukup untuk menghasung manusia dan jin agar mereka berpegang teguh dengan agama Allah, beriman, beramal saleh dan berdakwah. Karena isinya demikian. Bukan maksudnya perkataan Imam Syafi'i sudah cukup surat ini, kemudian sudah yang lain tidak perlu. Bukan itu maksudnya. Ini cara para ulama menafsirkan para ulama ketika mereka menyampaikan sebuah pemahaman atau menyampaikan sebuah asar. Karena asar itu artinya apa? Ucapan para ulama dahulu dalam mengambil istinbat hukum dari nas Al-Quran ataupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian maksudnya. Ya. Buktinya apa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak asing lagi bagi kita, termasuk salah satu dari al-a'immah al-arba'ah, salah satu dari imam yang empat. Iya kan? Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i termasuk dari empat ulama madhab yang tersohor, yang masyhur, ya, terkenal. Ya. Ini bukti bahwa maksud dari ucapan Imam Asy-Syafi'i tersebut bukan cukup surat ini tanpa yang lainnya. Buktinya beliau sebagai imam dalam syariat, dalam fiqih, ya, berbagai hukum dalam fiqih beliau termasuk rujukan umat, rujukan kaum muslimin. Ya, ini bukti ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan membatasi dengan surah Al-Asr saja. Kemudian beliau juga menyampaikan ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu lebih didahulukan sebelum perbuatan. Berilmu baru kemudian beramal. Dalilnya, wa dalil qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, surah Muhammad ayat ke 19. Kata al-Imam al-Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini ucapan al-muallif. Ya, jadi al-Imam al-Bukhari membuat bab ilmu itu lebih dahulu sebelum perbuatan, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dhanbik. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka dimulai ilmu sebelum ucapan dan amalan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala termasuk imam yang terkenal dalam bidang hadis. Penulis kitab Sahih Al-Bukhari, sebuah kitab yang diterima oleh para ulama kaum muslimin, sampai dikatakan ashahul kutub ba'da kitabillah, ashahul kutub ba'da al-Quran. Sahih al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Quran. Ya. Kalau Al-Quran, tidak ada satu huruf pun yang keliru. Ya. Allah jaga. Adapun hadis Nabi SAW, juga Allah jaga. Ya. Di antaranya bukti dari penjagaan Allah SWT adanya para ulama. Adanya para ulama yang menulis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Yang mana Al-Imam Al-Bukhari, beliau ketika menulis hadis mensyaratkan dengan syarat-syarat yang ketat, yang tidak disyaratkan oleh ulama-ulama yang lainnya. Dari sisi sanad juga matannya. Tapi yang namanya manusia tidak maksum. Tidak maksum. Ya, beda dengan Al-Quran, penulisannya sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, masih hidup sudah dikumpulkan. Ya, ini Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebelumnya memang sudah tertulis. Cuma apa? Masih tersebar di sana sini. Kemudian dikumpulkan di zaman Umar Ibn Al-Khattab. Sehingga barakallahu fikum, Al-Quran tertulis dalam keadaan mutawatir. Ya. Sudah disepakati sejak zaman dahulu. Tidak ada satu huruf pun yang tidak disepakati. Sehingga kalau ada satu huruf pun yang keliru dalam percetakan, tentu akan ada teguran. Ya. Ada suatu kisah, barakallahu fikum. Seorang ulama yang tersohor, masyhur gitu ya. Ya. Membaca sebuah ayat. Keliru. Ya. Murid-muridnya segan ini. Murid-muridnya mau negur segan. Ya. Tapi ternyata ada anak kecil. Ya. Ada anak kecil yang dia dengan mudahnya meluruskan apa yang disampaikan oleh syekh yang masyhur tersebut, yang tersohor. Ya. Diluruskan oleh anak kecil. Kemudian syekh itu mengatakan dan kembali kepada kesalahannya. Akhirnya membetulkan bacaannya. Dan mengatakan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjaga Al-Quran. Ya. Satu huruf pun Allah jaga. Ketika ada kesalahan, langsung ada teguran. Ya. Adapun hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, secara riwayat turun temurun. Kemudian penulisannya di zaman al-a'immah, ya. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari dan sebelumnya juga Imam Malik, ya. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mensyaratkan dengan syarat-syarat yang ketat yang tidak disyaratkan oleh Imam Al-Imah lainnya, ya. Namun beliau sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, ya. Sehingga barakallahu fikum, ada beberapa hadis, 1-2 hadis atau 3-4 yang dikritik oleh ulama yang lainnya, yaitu Al-Imam Dharqutni rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala orang ajam, ya, bukan orang Arab, ya, seperti kita. Allah angkat, Allah muliakan dengan ilmu, terus mendapatkan doa dari kaum muslimin, di samping mendapatkan pahala yang terus mengalir karena ilmunya bermanfaat, juga mendapatkan doa kaum muslimin ketika menyebut nama beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Di sini beliau menjelaskan kepada kita barakallahu fikum, bahwa ucapan ataupun amalan haruslah didahului dengan ilmu, ya. Tidak boleh kita berbuat, berucap dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didasari ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basra wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu janganlah mengucapkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Baik. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.